Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ayuhat talaba rahimakumullah, kita akan melanjutkan bab baru dari kitab Sahih Al-Bukhari. Sanaqra baban jadidan, bab al-istijmar witran. Naam. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الاستجمار وترا. باب tentang استجمار وترا. استجمار seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bermakna bersuci dari najis. Ya, buang air besar, buang air kecil dengan batu. Itu istijmar. Ya. Kalau istinja, bersuci dengan air. Walaupun kadang bermakna sama saja, namun biasa digunakan kata istijmar atau lebih khusus ya, istijmar digunakan untuk batu dan yang semakna dengannya. Baik, witran dengan bilangan witir, ganjil. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, Abdullah ibnu Yusuf. Naam. Man huwa? Huwa Abdullah ibnu Yusuf At-Tinnisi. At-Tinnisi, Abdullah ibnu Yusuf At-Tinnisi. Thiqatun mutqin. Thiqatun mutqin. Min athbatin nas fi riwayatil muwatta. Beliau termasuk yang athbat, paling kokoh, paling tangguh dalam meriwayatkan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik Ibnu Anas. Sudah kita lewati di beberapa hadis yang lalu, Abdullah bin Yusuf, hadis yang ke 145 ya. Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi. Akhrajalahu Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i. Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Qala akhbarana Malik. Malik. Ya. Man huwa Malik? Ma'ruf. Ya. Zuri man huwa? Ha? Ma ta'rif Malik? Ini pakai masker jadi enggak tahu saya yang mau saya tunjuk. Nah, Fakhri. Malik bin Anas al apa nisbahnya? Al-Asbuhi. Malik bin Anas al-Asbuhi. Imamu daril hijrah, ya. Imam di kota Madinah. Ahadu al-a'immah al-bar al-arba'ah ala madhahib ahli sunnah atau fi madhabi ahli sunnah. Ya. Malik bin Anas al-Asbuhi imamu daril hijrah. Derajat beliau apa? Beliau luar biasa derajatnya. Rasul mutqinin wa kabirul muthbitin. Ya, Rasul mutqinin wa kabirul muthbitin. Ya, beliau bukan hanya mutqin tapi ras, ya, pimpinan para rawi yang mutqin, yang sangat teliti. Muthbit yang kokoh. Ya. Imam Malik rahimahullah sangat kokoh dalam bidang hadis. Dan ini antum perhatikan, Abdullah bin Yusuf meriwayatkan dari Al-Imam Malik. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan dari Imam Malik yang tadi kita sebutkan bahwa Abdullah bin Yusuf bin Athbatin Nas fi riwayatil Muwatta. Termasuk orang yang paling kokoh dalam meriwayatkan Muwatta. Muwatta itu kitabnya siapa? Kitab Imam Malik rahimahullah. Ya. Dan di sini beliau meriwayatkan dari Al-Imam Malik ibnu Anas. An Abi Zinad. Abu Zinad. Man huwa Abu Zinad? Abu Zinad huwa Abdullah ibn Zakwan. Abdullah ibn Zakwan al-Qurashi al-Madani. Abdullah ibn Zakwan al-Qurashi al-Madani. Thiqatun faqih. Al-Qurashi al-Madani thiqatun faqih. Naam. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun faqih. Ini derajat ta'dil keberapa? Kemarin kita sudah tulis ya di papan tulis maratib at-ta'dil. Kira-kira dari yang kita tulis kemarin thiqatun faqih masuk derajat ta'dil level keberapa? Naam, man yujib. Fadal. Antum. Naam. Level kedua. Naam. Ahsanta. Yaitu yang mukarrar, yang disebut secara berulang. Thiqatun thiqah, thiqatun thabtun, thiqatun hujjah, thiqatun faqih. Ini level kedua. Naam, jadi derajat yang cukup tinggi. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Anil A'raj. Anil A'raj. Man huwa al-A'raj? Al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz. Al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz. Ya. Abdurrahman ibn Hurmuz al-Madani. Abdurrahman ibn Hurmuz al-Madani. Ya. Masyhurnya dengan Al-A'raj. Jarang sekali disebut dengan Abdurrahman bin Hurmuz. Seringnya disebut dengan Al-A'raj. Al-Madani. Thiqatun thabtun alim. Nah, ini sampai tiga sebutan ya. Thiqatun thabtun alim. Ya, thiqatun thabtun alim. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Naam. Baik. Tadi ada sebutan Abu Az-Zinat, sekarang ada sebutan Al-A'raj. Ini disebut apa ini? Abu Zinad Al-A'raj. Ya. Antum siapa? Abu Zinad antum yang nulis. Abu yang didawali dengan Abu itu apa? Kunyah. Kalau Al-A'raj lakab, ya. Jadi Abu Zinad ini kunyah. Beliau masyhur bi kunyatih. Abdullah bin Zakwan masyhurun bi kunyatih. Al-A'raj Abdurrahman bin Hurmuz masyhurun bi laqabih. Laqab, ya, julukan. Masyhurun bi laqabih. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi. Ya. Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi. Aktsarus sahabati haditsan 'ala al-itlaq. Para sahabat yang paling banyak hadisnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kita ingat kembali beberapa sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, di antaranya Abu Hurairah. Ya, waktu itu kita sebut dalam ringkasan yang dalam bait, ya, dalam bait nazam. Siapa yang masih hafal? Masih ingat? Antum siapa? Ingat antum siapa? Enggak tahu. Ya. Abdul Malik. Abdul Malik kelas 3 Tarbiyah Muallimin. Aina anta ya Abdul Malik? Naam, Iqra. Naam, ahsanta. Wal mukthiruna fi riwayatil athar. Yang belum nulis, mungkin yang datang sebagai talibun jadid. Naam. Wal mukthiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah yalihi ibnu Umar, yalihi ibnu Umar. Wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibnu Umar. Wa Anasun wal Bahru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. Ya. Wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah. Wal mukthirun, dan orang-orang yang banyak meriwayatkan asar, fi riwayatil asar, Abu Hurairah, Abu Hurairah, yalihi setelahnya Ibnu Umar. Wa Anasun, dan Anas, Anas bin Malik. Wa Anasun wal Bahr, wal Bahr yani Ibnu Abbas. Wa Anasun wal Bahr kal Khudri, Khudri yani Abu Sa'id al Khudri. Wa Jabirun, Jabir, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, wa zaujatun Nabiyyi, dan istri Nabi. Yang dimaksud dengan istri Nabi di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Baik, ya ditulis ya, ditulis dihafal. Ini dengan nazam ini insyaallah lebih mudah kita hafal. Nah, yang belum sempat nulis nanti mungkin dari temannya bisa melihat ya yang pernah ditulis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan dalam sebagian kitab ya. Kalau enggak salah di yakni Ibnu Hazm rahimahullah atau juga di Syiar, hadis beliau 5000 hadis, 5000 lebih. 5000 atau 5000 lebih hadis beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi. Ya. Yeah. Nah, secara umum ya, kalau kutubus sittah anggap sahih Bukhari, sahih atau Sunan Abi Dawud, kurang lebih kalau lihat penomoran ya hadis-hadis itu sekitar 4000 sampai 5000 kurang lebih ya. Saya kurang pasti namun perkiraan seperti itu. Anu saya Bukhari itu. Coba terakhir hadis nomor berapa itu? Tujuh ribu lima ratus ya. Cuma Al-Bukhari rahimahullah beliau memotong-motong hadis ya. Jadi kadang satu hadis panjang beliau potong-potong, sehingga penomoran panjang. Kalau tidak ada potongan-potongan ya enggak sampai segitu. Nah, sebagai gambaran saja, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW menurut sebagian ulama tadi kita sebut di antaranya Ibnu Hazm atau juga yang lain sekitar 5000 hadis, 5000 bahkan lebih. Ya, hadis. Yang ada atau dengan melihat kepada riwayat di kitab Musnad Baqi Ibn Makhlad. Ya, ada kitab hadis yang dinamai Musnad. Musnad siapa? Yang kita kenal sekarang seringnya Musnad apa? Musnad siapa? Musnad Ahmad, ya kan? Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, dan itu cukup besar, banyak hadisnya. Disebutkan bahwa Musnad Baqi bin Makhlad, beliau itu murid Imam Ahmad. Musnad Baqi bin Makhlad itu lebih besar daripada Musnad Ahmad. Tapi subhanallah, sekarang enggak ada wujudnya kitab itu. Ya, disayangkan ya, tapi insyaallah semuanya ada hikmahnya. Entah mungkin ketika itu termasuk yang dihancurkan sama Tartar ya, ketika menyerang Baghdad, membakar kitab, melenyapkan di sungai, mungkin termasuk itu. Wallahu'alam, kita gak tahu. Yang jelas para ulama sekarang belum menemukan Musnad Baqi bin Makhlad. Ya, mungkin ada sisa-sisa sedikit, wallahu'alam, atau ada kutipan-kutipan yang dikumpulkan sedikit. secara utuh belum ditemukan itu kitab. Persisnya seperti apa, bagaimana, berapa jumlah hadisnya, wallahu a'lam. Nah, di situ dikatakan bahwa Abu Hurairah sendiri meriwayatkan 5000. Ya. 5000 hadis. Wallahu a'lam. Namun untuk di kitab-kitab yang ada sekarang, ya, di kitab-kitab yang tercetak ini, sebagian menelusuri, hadis-hadis Abu Hurairah. Ya, kurang lebihnya sekitar 1000 ya hadis ini kalau digenapkan, ya mungkin kurang mungkin lebih, wallahu alam, namun sekitar itu. Ya, ini di kitab-kitab yang ada sekarang. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, tadi kita sebutkan bahwa di kitab Baqi bin Makhlad ulama menyebutkan sejumlah itu. Wallahu a'lam. Selanjutnya kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Ya. Artinya bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza tawadda'a, apabila berwudu ahadukum, salah satu dari kalian, falyaj'al fi anfihi, maka jadikanlah yakni air itu fi anfihi, di hidungnya." Ini maknanya istinsyak, ya. Menghirup air ke hidung, ini maknanya istinsyaq. Tsumma liyansur, kemudian hendaknya mengeluarkannya dari hidung. Yansur, ini yang kemarin kita juga sudah bahas, ya, di riwayat sebelumnya atau hadis sebelumnya, falyantasir istinsar, falyastansir istinsar. Di sini liyansur, maknanya sama, keluarkan air itu dari hidung. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang istijmar bersuci dengan batu dan yang semakna dengannya, falyutir, hendaknya melakukannya dengan witir, dengan jumlah yang ganjil. Wa idza staiqadha ahadukum, dan apabila seseorang dari kalian istaiqadha, bangun, min naumihi, dari tidurnya, falyaghsil yadahu, maka hendaknya dia mencuci, membasuh tangannya, qabla an yudkhilaha fi wudhu'ih, sebelum dia memasukkannya di air wudhunya. Wudhu, ya, dengan fathah huruf waw. Wudhu itu air yang dipakai wudhu. Kalau wudhu dengan dhammah, mendhammahkan huruf waw, itu perbuatannya, ya, perbuatan wudhu. Nah, adapun airnya wudhu, Di sini disebutkan qabla an yudkhilaha fi wudhu'ih, sebelum memasukkannya di air wudhunya. Fa inna hadakum la yadri, sesungguhnya seseorang dari kalian la yadri, tidak tahu, aina batat yaduh, di mana tangannya itu bermalam. Naam. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Naam. Baik. Nah, dalam hadis ini tentunya ada faedah-faedah hukum ya. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari juga membahas cukup banyak masalah-masalah yang terkait dengan apa yang dikandung oleh hadis ini. Masalah-masalah hukum fikih. Naam. Untuk bagian pertama dari hadis ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang istinsar atau istinsyak juga, menghirup air ke hidung, kemudian istinsar. Dan untuk menghirup air ke hidung dianjurkan untuk apa? Untuk sungguh-sungguh ya. Untuk sungguh-sungguh dalam hadis Nabi SAW yang lain, wabaligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Wabaligh, dan sungguh-sungguhlah fil istinsyaq dalam istinsyaq illa an takuna shaiman, kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Kalau enggak puasa berarti yang mantap ketika menghirup air ke hidung itu. Ya. Mungkin kalau kurang biasa seperti itu terasa sedikit agak ada sesuatu ya, agak pening sedikit mungkin. Namun kalau sudah biasa ya enggak ada masalah. Yang jelas insyaallah ada hikmah-hikmah ya. Intinya kita nata'abbad lillah, ibadah kepada Allah dengan mengamalkan anjuran itu, mubalaghah fil istinsyaq, sungguh-sungguh dalam istinsyaq. Kemudian istinsar, keluarkan setelah itu. Kemudian di sini yang kaitannya dengan bab kita, wa man istajmara fal yuthir. Ini mahallus syahid yang menjadi pembahasan kita dalam hadis ini yang terkait dengan bab istijmar dengan witr. Wa man istajmara wal yutir. Nah, witir ini bilangan ganjil ya. Pada dasarnya 1 witir, 3 witir. Namun di sini ada batas minimalnya yaitu 3. Kalau 1 enggak boleh walaupun witir ya. Karena berdasarkan hadis-hadis yang lain. Jadi witir di sini batas minimalnya adalah 3 ya, aqal ma yustajmaru bih ya. Yang paling sedikit ya 3, enggak boleh kurang dari 3. Baik. Kemudian juga 3 di sini kemarin sempat kita sebutkan atau pertemuan sebelumnya kita sebutkan dan saya ulangi bahwa di sini berarti dengan 3 batu ya, dengan anggapan bahwa setiap batu 1 kali usap ya. Kalau setiap batu 1 kali usap, nah berarti dengan 3 batu. Makanya Nabi SAW ketika itu minta kepada sahabat, saya ingat saya Abdullah bin Mas'ud, untuk dicarikan 3 batu. Ya, beliau mengambil 2 plus 1 yaitu kotoran hewan yang sudah kering. Kemudian Nabi buang itu dan Nabi minta batu. Ya. Nah, jadi ini dengan 3 batu paling tidaknya, ya. dengan anggapan tiap-tiap batu satu kali usap. Nah, kemudian di sana ada pembahasan ulama, bagaimana kalau seandainya ada sebuah batu yang punya tiga sisi, yang masing-masing sisi itu bisa dipakai untuk mengusap, ya, mengusap najis yang menempel di tempatnya ketika kita buang hajat itu. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau seperti itu sudah cukup, dalam arti sudah sah, ya. Misal kok dapat batu, ya, mungkin agak besar batunya, ada tiga sisi yang bisa dipakai masing-masing sisi itu untuk mengusap, sehingga tiga kali usapan dengan sisi yang berbeda. Nah, ini sudah dianggap sah, ya, karena inti dari pembahasan ini adalah mengusapnya, ya. Kemudian sebagai faedah pula terkait dengan istijmar, di masa kita sekarang ini ada tisu, ya kan ini. Bagaimana dengan tisu ini? Bolehkah dipakai untuk bersuci dari najis itu? Apalagi zaman sekarang ya, memang di beberapa tempat ya disediakan itu, dan bahkan terkadang tidak ada air. Ya, terutama fi biladil kufur, ya, terutama fi biladil kufur, mungkin ketika masuk WC enggak ada air sama sekali, adanya tisu. Bolehkah kita istinja atau istijmar dengan tisu? Ya. Fatwa Hay'ah Kibar Ulama rahimahumullah, mereka membolehkan. Ya, membolehkan dengan tisu, dan ini berkedudukan seperti dengan batu. Karena ini sifatnya juga membersihkan, ya. Sifatnya juga menarik kotoran itu, membersihkan. Ya. Terus bagaimana? Ya, sama. Paling tidaknya tiga kali usapan dengan tisu yang berbeda. Satu lembar ibarat satu batu, dengan anggapan itu satu kali usap, ya. Jadi paling tidak tiga kali usap dengan tiga lembar, paling tidaknya begitu. Nah, bagaimana dengan daun misalnya, daun. Kalau tidak ada batu misalnya, adanya daun, ya ini kalau melihat kepada illah daripada masalah ini, ya dilihat ke daun itu dari sisi apakah bisa membersihkan atau tidak. Kalau daun itu kasar, ya, dalam arti bisa menarik dan membersihkan najis itu, insya Allah juga termasuk bisa. Tapi kalau sebagian daun itu licin, ya, nggak bisa menarik dan membersihkan kotoran itu, ya nggak boleh berarti. Sebagian daun yang licin, anggap kayak daun pisang atau yang sejenisnya, kalau seperti itu ya jangan. Berarti itu nggak membersihkan. Wallahu'alam. Baik, sebelum melanjutkan, sudah masuk waktu Isya. Fal yu'adzin al-mu'adzin, tafadhal. Bismillah, kita lanjutkan. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudhu'i. Dan bila seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya membasuh tangannya sebelum memasukkannya ke wudhu, tempat wudhunya. Ya. Fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduh, karena seseorang dari kalian tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Baik. Nah, di sini ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Membasuh tangan setelah tidur sebelum memasukkan ke air wudu. Ya. Nah, jadi apalagi kalau kita wudu di atau dari sebuah bejana, ya, atau ember atau yang semakna dengannya, yang perlu kita masukkan tangan kita ke sana. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan, ya, bab ini. Sehingga kalau kondisinya seperti itu, ada ember, nah, kalau ada gayung, ambil gayungnya, ambil air, kemudian kita cuci dulu tangan kita, ya, sebelum tangan kita masuk ke ember itu, kalau mau memasukkan ke ember itu. Atau kalau tidak ada gayung, tuangkan, miringkan embernya, tuangkan ke tangan kita, cuci dulu tangan kita, baru kita masukkan, ya, begitu. Dan secara umum, sebelum berwudu, kita memang dianjurkan untuk membasuh tangan kita dulu. Misal kita di keran, yang kita gak perlu membasuh tangan kita, kita memakai keran. Ya. Ya, tetap dianjurkan untuk membasuh tangan kita sebelum kita berwudu, dalam arti di awal-awal wudu kita dianjurkan seperti itu. Naam. Nah, apalagi kalau mesti memasukkan ke bejana atau ember atau yang sejenisnya. Kemudian disebutkan di sini bahwa dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Nah, di sini ulama rahimahumullah berbeda pendapat apakah ini khusus untuk tidur malam, artinya bangun dari tidur malam. Bagaimana kalau bangun dari tidur siang? Ya. Memang secara riwayat disebutkan di sini dengan bahasa atau dengan ungkapan batat. Batat itu ya tidur di waktu malam, ya, mabit. Ya. Kalau siang kan bukan istilahnya mabit di siang hari, tidak. Siang ya qailulah. Nah, sehingga di sini sebagian ulama mengatakan wajib kalau di malam hari tidur kemudian paginya ingin wudu memasukkan tangan kita ke bejana, maka wajib. Ya. Ala kulli hal, tentang hukum terjadi khilaf di antara ulama. Kemudian untuk siang hari memang secara lafadz hadis enggak tersebutkan, ya, tidur siang hari. Namun secara illah ya sama saja. Secara illah bahwa kita enggak tahu tidur siang hari pun tangan kita kemana juga kita enggak tahu. Ya kan? Karena yang namanya tidur kita dalam kondisi tidak sadar. Sehingga walaupun kita tidur siang hari, dianjurkan pula nanti kalau perlu memasukkan tangan itu ke bejana, ya kita basuh dulu. Sebagian ulama mengatakan sunnah. Wallahu a'lam. Baik. Terkait hadis ini mengingatkan kita sebuah kisah disebutkan di sebagian kitab, ya. Kisah yang disebutkan di sebagian kitab, ada orang yang dengan akalnya, ya, menyanggah tuntunan ini dengan mengatakan saya tahu di mana tangan saya bermalam, ya, menyanggah begitu. Nah, ini suatu sikap yang sangat-sangat buruk, ya. Kita terhadap sunnah Nabi, apapun anjuran Nabi, kita harus selalu menyambutnya dengan sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar, kami taat. Jangan menyanggah-nyanggah dengan akal kita, seperti yang tadi saya contohkan, ya. Terkait hadis ini disebutkan ada yang mengatakan saya tahu kok di mana semalam tangan saya. Ya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada dia dan membuktikan bahwa dia enggak tahu. Suatu malam tidur, bangun, subhanallah, tangannya masuk ke duburnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sebagai peringatan bagi kita bahwa jangan menentang sunnah-sunnah Nabi dengan akal, ya, atau dengan yang lain. Yang jelas kita harus selalu berpegang kepada prinsip tunduk. Innama qawlal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Ya, itu prinsip kita. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah dilanjutkan hadis berikutnya pertemuan yang akan datang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.